pandangan biru mengharap agar ku cepat kembali, seakan langit menjadi mendung kelabu. Kau ceritakan tentang deritamu. Kasih tak sanggup lama menatap wajahmu. Sepatah kata yang terakhir kau ucapkan, kasih, kecuplah pinggangku untuk yang terakhir pilu hati. Patahkan